بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Manzumah As-Sair Ilallah wa Daril Akhirah karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, memasuki bait keempat. Beliau sebutkan wa humul ladzina malal ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah memenuhi kalbu mereka dengan cinta dan kasih sayang darinya, Ar-Rahman. Dalam bait ini yang keempat, Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan kepada kita manzilah, salah satu martabat atau manzilah as-sa'irin ilallah, orang-orang yang dalam perjalanannya kepada Allah, kepada akhirat, harus memiliki, harus ada padanya manzilah ini, yaitu mahabbah. Manzilah mahabbah, cinta. Pada bait yang kemarin sudah lalu, bagaimana beliau sebutkan manzilatul roja, manzilatul khauf, berharap, takut. Ini sekarang masalah mahabbah, cinta. Wahumul ladhina malal ilahu kulubahum. Mala diringankan, wa illa dia asalnya mala'a. Mala'al ilah kulubahum. Yani Allah memenuhi hati mereka dengan kecintaan kepadanya. Allah sebutkan dalam Mujadilah, ula'ika kataba fi kulubihimul iman. Mereka itu orang-orang yang Allah catat di hati mereka iman. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an beliau menyatakan kana nabiyyu yuksir an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Betapa seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengucapkan ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan dan kokohkan kalbuku di atas agamamu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Demikian pula dalam hadis Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahui dalam jasadmu ada segumpal darah, kalau itu baik, akan jadi baik semua jasadmu. Kalau itu rusak, akan rusak seluruh jasadmu, yaitu kolbu. Artinya di situ tempat mahabbah, kolbu. Makanya Allah penuhi hati mukminin orang-orang yang Allah pilih, yang Allah cintai, Allah penuhi kalbu mereka dengan kecintaan kepada Allah. Karena dengan itu kalbu itu saleh. Dengan itu kalbu itu menjadi baik. Dan berpengaruh, akan menjadi baik pula seluruh jasad yang lainnya. Dengan demikian, kalbu manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalbun salim, kalbu yang bersih, yang itu akan bermanfaat kalbu ini bagi orangnya di hari kiamat kelak. Dikatakan kalbu yang salim, yang selamat, artinya selamat, bersih dari segala yang dibenci Allah. Bersih, selamat dari segala yang membuat Allah murka. Dan dalam hati itu tidak ada kecuali rasa cinta kepada Allah dan mengharap hanya apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali di hari yang tidak akan bermanfaat harta maupun anak keturunan, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan kalbu yang salim, yang selamat, bersih. Dalam suara. Baik, yang kedua, kalbun fasid. Waliyadzubillah, kalbu yang rusak, yang ada kecenderungan padanya kepada syahwat yang haram, hawa nafsu yang menyesatkan, sehingga tidak ada dalam kalbu itu rasa takut kepada Allah, yang kalau saja itu ada, akan mengerem dan menahan orangnya dari melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Allah sebutkan tentang orang-orang seperti itu, fi qulubihim marad. Mereka itu dalam kalbunya ada penyakit. Ya, penyakit syahwat, penyakit cinta hawa nafsu yang dituruti. Biwidadihi, kata Sa'di, mereka ini orang-orang mukminin Allah penuhi, Allah selamatkan sehingga dipenuhi kalbu mereka dengan widad. Widad, kata Imam Ibnu Qayyim, disebut widad ketika itu mencapai saful mahabbah, kecintaan yang murni, kecintaan yang bersih, tidak terkontaminasi, tidak tercampuri dengan hal-hal lain yang bertentangan dengan kecintaan itu kepada Allah. Itu widad. Betul-betul murni dan bersih cintanya. Dan salah satu dari nama-nama Allah adalah Al-Wadud. Apa makna Wadud bagi Allah? Ada yang mengartikan itu bermakna isim maf'ulnya, maudud. Berarti yang dicintai, dan Allah dicintai oleh hambanya, oleh mukminin, dicintai sangat oleh mereka. Bukhari menyebutkan makna ini dalam sahihnya, al-wadud al-habib. Wadud itu maknanya al-habib, yang dicintai. Makna yang kedua, al-wadud, yang cinta kepada hambanya. Seperti tadi, wud atau widad itu khalisul mahabbah. Cinta yang murni, cinta yang bersih, tidak ternodai dengan hal-hal lain yang bertentangan dengan cinta itu. Asyahid itu dua makna bagi nama Allah Wadud. Allah dicintai dan benar memang Allah dicintai mukminin. Wadud juga Allah mencintai mereka yang bertauhid, yang beriman, yang taat, beribadah kepadanya, Allah cintai. Wa mahabbatir rahmani. Artinya termasuk dari sifat orang-orang yang dalam perjalanan mereka menuju Allah, bahwa mereka itu sangat cinta kepada Allah. Mereka selalu berusaha menjalani apapun yang dicintai Allah, menjalani, mengamalkan yang dengannya mereka semakin dicintai oleh Allah. Makanya mahabbah min ajal sifat, termasuk sifat mukminin yang sangat tinggi. Mahabbah, kata Imam Ibnu Qayyim, banyak dalil dalam Quran maupun sunnah menunjukkan wajibnya mukmin itu mencintai Allah. Dan itu yang diajarkan oleh para rasul kepada kaumnya. Bahkan itu pula menjadi fitrah pada setiap mukmin, ada dalam hatinya. Selain juga itu ada di akal sehat nurani setiap mukmin. Wal insan majbul bihubbi man ahsana ilaih. Namanya manusia, cibilahnya, bawaannya, pasti akan cinta dan semakin cinta kepada yang berbuat baik kepadanya, memberi kebaikan kepadanya. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau ada fulan, Masya Allah sering membantu kita. Tidak ada satu problem pun, kecuali dia turun tangan, antum butuh apa, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Anak saudaramu, ini anakmu sakit, fadol ini, kasih amplop misalnya. Orang tuamu butuh ini, kasih. Belum lagi makanan, buah-buahan. Mau gak mau orang akan cinta pada dia. Itu bawaan manusia, gak bisa dipungkiri. Dia akan cinta kepada setiap yang memberi dan berbuat baik padanya. Sementara Allah enggak terhitung kenikmatannya. kepada hambanya. Dari kenikmatan yang tampak maupun yang tidak tampak. Banyak sekali. Maka fitrah manusia akan cinta kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Karena setiap kenikmatan yang ada pada kalian, dari Allah semuanya. Dalam hadis Anas, Rasulullah sebutkan salatsun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang kalau itu ada padamu, kamu akan dapati manisnya iman. Ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Al-hadis. Ketika Allah dan begitu pula Rasulnya, ia jadikan paling dia cintai dari selain keduanya. Cinta. Kalau itu benar-benar ada, akan dia rasakan nikmatnya iman. Dan itu tampak tentunya. Lebih dia cintai Allah dan Rasulnya. Saat dia di persimpangan jalan, mendahulukan syariat Allah, kecintaannya kepada Allah, maka dia harus belok kanan. Atau dia tinggalkan itu. Kecintaan kepada Allah lebih mementingkan yang lain. Mungkin itu tuntutan keluarganya, kemauan masyarakatnya, kultur budayanya, apa saja sudah. Maka dia belok kiri. Di saat seperti itu dia tetap mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan semua tadi. Ya, walaupun tentu itu beresiko. Membuat dia dibenci, dimusuhi, tapi dia enggak peduli. Akan dia rasakan manisnya iman. Mahabbah ini manzilah yang menjadi rebutan al-mutanafisun. Artinya mereka berlomba-lomba untuk meraih dan mendapatinya. Maka dia adalah inti kehidupan kolbu. Masih kata Ibnu Qayyim. Orang yang terharamkan dari mahabbatullah ini, ya dia teranggap mayit, seperti bangkai. Dia cahaya yang kalau tidak dimiliki, ya berarti orang ada tenggelam dalam lautan kejahilan, tenggelam dalam gelapnya kedzaliman. Dia merupakan motor utama, sebagian ulama sebutkan, penentu penggerak. Kalau enggak ada penggerak ini kan enggak akan jalan itu mobil atau mesin. Enggak ada itu enggak akan jalan. Nah, motornya ibadah, penggerak dia untuk orang itu mau menjalankan ketaatan-ketaatan, mau berkorban jiwa, harta, dunia, mau semangat meninggalkan maksiat, dosa motornya cinta. Kalau nggak ada kecintaan itu ya sulit diharapkan untuk bisa melakukan segalanya. Mahabbah, cinta, seperti kata Imam Ibnul Qayyim, kata yang enggak perlu didefinisikan. Semakin dia didefinisikan, semakin dia suram. Semakin sulit untuk dipahami. Cukup kalimat itu sendiri sudah menjelaskan apa maknanya. Kadang kamu dihadapkan pada sesuatu, kalau kamu definisikan, orang malah nggak paham apa itu. Mahabbah ini ada yang menjadi mahabbatul ibadah, cinta yang memang itu ibadah, yaitu mahabbatut tadhallul. Cinta yang dengannya orang itu merendah, tunduk kepada Allah, mengagungkan Allah. Dalam kalbunya, dia sangat memuliakan Allah dan paling mulia di hatinya adalah Allah, yang itu merupakan pokok dasar iman dan tauhid. Fadilah dan keutamaannya banyak kalau itu ada dalam kalbunya. Ini yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau dia lakukan, ya dia sekutukan Allah dengan yang lain, seperti musyrikin. Mencintai berhala atau sesembahan-sesembahan mereka. Layaknya seorang mukmin mencintai Allah. Cinta dengan pengagungan, cinta yang sangat paling di atas segalanya, paling dia cintai. Cinta yang membuat dia tunduk, patuh, taat. Nah, hanya untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, cinta untuk atau karena Allah. Yaitu dengan kita mukmin, mukminin mencintai apa yang Allah cintai. Amalan, perbuatan, ucapan yang Allah cintai ya kita cintai. Itu cinta karena Allah, untuk Allah. Contoh Rasulullah katakan dua kalimat yang sangat dicintai Allah. Ringan di lidah, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Karena itu sangat dicintai Allah. Maka kita juga mencintainya dengan sering-sering membaca itu. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Begitu pula amalan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Contoh. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Maka mukminin akan berusaha, berjuang, berbuat ihsan. Karena itu dicintai Allah. Wahakadha. Yang lainnya. Yang ketiga, cinta yang diistilahkan tabi'iyah. Ya, alami. Pada manusia, manusiawi. seperti cintanya orang tua. Itu ada anaknya, manusiawi namanya orang tua. Tentunya cinta kepada anaknya, dan itu bukan bukan tercela dan bukan menyalahi tauhidnya, enggak berkaitan. Begitu pula cinta dalam bentuk pengagungan, seperti kebalikannya, cinta anak kepada orang tuanya. Kenapa dicintai? Ya karena si anak mengagungkan orang tuanya, tahu besarnya jasa orang tuanya, maka dia cintai. Itu juga tidak bertentangan dengan iman, tauhid. Semacam itu pula kecintaan murid kepada gurunya. Ya karena dia belajar banyak, dapat ilmu dari sang guru. Yang termasuk cinta manusiawi juga adalah ya orang cinta segala yang dia senangi, yang sesuai dengan dirinya, cocok. Misalnya makanan, cinta sekali senang dengan makanan ini. Itu karena enak misalnya, atau bagaimana lezat kue ini, minuman itu, pakaian ini. Maka itu semua tabii ya. Perkara-perkara yang manusiawi dan alami ada pada manusia, dan itu tidak dilarang atau tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang perlu kita pelajari adalah asbab, sebab yang dengannya seorang hamba itu dicintai Allah. Dan itu intinya. Sebagaimana dikatakan, laisa sya'nu antuhib, innama sya'nu kaifa tuhab. Inti permasalahannya bukan bagaimana kamu itu mencintai. Kalau itu gampang, semua ngaku. Tapi inti permasalahannya bagaimana supaya kamu dicintai Allah. Itu yang dicari, itu tujuan hidup. Bagaimana seorang hamba agar dicintai Allah, Rabb-nya. Maka perlu dipelajari apa saja yang membuat dirinya dicintai Allah. Yang pertama, Allah ajarkan kepada mereka karena rahmat-Nya, menjalankan yang fardu yang Allah perintahkan. Kemudian ditambah dengan nafilah, amalan-amalan sunnah. Seperti yang Allah katakan dalam hadits qudsi di Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaratuhu 'alai. Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku, lebih aku cintai seperti ketika dia jalankan yang aku wajibkan. Artinya sadari dan ingat itu. Saat kita menjalankan yang fardu, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, haji, zakat fitrah, dan semisalnya. Yang Allah fardukan, ketika kamu menjalaninya, itu amalanmu yang paling Allah cintai. Paling Allah senangi pada hambanya. Wala yazalu abdi yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lalu Allah katakan, dan hambaku teruslah dia bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah, amalan sunnah, sampai aku akan mencintainya. Maka memperbanyak amalan sunnah juga penting. Karena itu juga mendatangkan cinta Allah. Membuat dirimu dicintai Allah. Yang pertama, tunaikan yang fardu dengan baik. Yang kedua, perbanyak amalan sunnah. Walaupun tidak wajib. Tapi itu menjadikan dirimu akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang jujur dan cinta kepada Allah. Ziarah, mendatangi mereka dan mengambil ilmu mereka, belajar dari mereka. Dalam hadis Mu'ad Al-Qudsi, Allah katakan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Wajib cintaku, kata Allah, pasti aku cintai. Orang yang saling mencintai karena aku, berarti saling mencintai karena Allah. Artinya kamu cintai saudaramu ini, temanmu, karena dia soleh, karena dia taat, istiqomah. Kamu cintai karena itu. Kamu akan dicintai Allah karena itu. Al-mutajalisin, yang saling bergaul, juga karena aku, kata Allah. Ya, dia bergaul, duduk, berteman, karena fulan juga orang yang istiqomah. Maka dia cintai karena itu. Al-mutazawirin, orang yang saling ziarah, kamu datangi rumahnya, tempatnya, gak ada keperluan lain, gak ada kepentingan dunia, gak ada hajat pribadi, kecuali karena kamu tahu dia orang yang istiqomah, orang yang taat, kamu ziarahi. Itu beberapa sebab di dalam hadis yang membuat Allah itu cinta kepada hambanya. Yang ketiga, mempelajari asma'ullah wa sifatuh. Pelajari nama dan sifat-sifat keagungan bagi Allah. Mengetahui nama itu atau sifat itu, satu, memahami maknanya, apa yang dimaksud, dan yang ketiga, kamu amalkan konsekuensinya. Contoh, As-Sami' Al-Basir, nama, dua nama dari nama Allah, yang maha mendengar, maha melihat. Kamu pelajari maknanya, bahwa Allah itu betul-betul melihat. Allah betul-betul mendengar segala sesuatu. Itu maknanya. Enggak ada yang luput dari pendengaran Allah, dari pengetahuannya. Tapi sekarang pengamalannya, kalau kamu tahu itu, maka jangan kamu lakukan, jangan kamu katakan sesuatu yang membuat Allah murka, karena Allah maha mendengar, maha melihat. Jangan kamu itu ghaib dalam perintah Allah. Kamu didapati hilang, gak datang. Padahal itu perintah-perintah Allah. Jangan pula kamu didapati ada pada larangan-larangan Allah. Itu diharamkan, kamu malah berkecimpung di situ. Nah, dengan mempelajari, mengerti dan mengamalkan nama dan sifat Allah, pasti Allah akan cinta kepada hambanya. Yang keempat, ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ikuti sunnah. Allah sebutkan dalam Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Agar Allah cinta kepada kalian, ikuti Rasulullah SAW. Jadikan panutan dan teladan dalam segala sesuatunya. Itu beberapa global amalan atau asbab agar orang itu dicintai oleh Allah SWT. Seperti tadi itu tujuan utama, penting. Bukan kita yang cinta kepada Allah, ngaku-ngaku, tapi bagaimana kamu dicintai oleh Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah, Quran, sunnah penuh dengan nas dalil yang menyebutkan orang-orang yang dicintai Allah, amalan yang dicintai Allah, perkataan, akhlak yang dicintai Allah, itu banyak. Sebagai contoh saja, sabirin, orang-orang yang sabar, dicintai Allah kan? Allahumma as-sabirin. Berarti bersabarlah agar kamu dicintai Allah. Mutawakilin, orang yang bertawakal kepadanya. Yuhibbul mutawakilin, dicintai Allah. Maka tawakallah kamu dengan tawakal yang sesungguhnya. Muhsinin, berbuat ihsanlah. Mutatahirin, yang selalu bersuci, menjaga kesuciannya. At-tawabin, yang selalu tobat, kembali kepada Allah. Amalkan. Dan banyak yang lainnya, tapi itu cuplikan. Setiap ayat atau hadis yang menyatakan ini dicintai Allah, mereka yang melakukan ini, maka saat ketahui kalau kewajiban kita untuk punya sifat-sifat dan kriteria tersebut agar dicintai Allah. Cinta kepada Allah ini ya mesti ada bukti. Kalau nggak ada buktinya, bagaimana orang mau percaya? Bagaimana kamu bisa dibenarkan mengatakan ini itu sementara kamu nggak ada buktinya? Buktinya, kata Syekhul Islam, orangnya akan bermujahadah, bersungguh-sungguh, banting tulang, berjuang, fisabilillah, di jalan Allah. Bagaimana dia perjuangkan ibadahnya, ilmunya, dia perjuangan. Dimusuhi orang, dia tetap sabar, perjuangan. Tidak mengalihkan segala apa yang ada pada dirinya. Demikian cinta itu perlu bukti dan apa ya, ada konsekuensinya tentu. Allah sebutkan dalam Mujadilah ayat akhir, La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Kamu enggak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah hari akhir, orang-orang yang cinta kepada Allah, enggak akan kamu dapati mereka juga cinta, senang, loyal kepada orang yang memusuhi dan menentang Allah dan Rasul-Nya. Enggak akan, yang ada dia benci dan musuh kepada mereka. Enggak mungkin itu ada. Kalau ada iman, tauhid dalam kalbunya, enggak akan ada rasa cinta dan loyalitas. Apalagi dengan sanjungan, dimuliakan. Padahal itu orang memerangi, mencela dan memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walaupun, kata Allah, mereka itu bapaknya sendiri, bapak kandungnya, atau anak kandungnya, atau saudaranya, atau sukunya. Itu orang-orang terdekat. Itu kan orang terdekatmu, enggak ada yang lebih dekat dari itu. Itu orang tuamu sendiri, itu anak kandungmu sendiri, itu saudara kandungmu, kakak atau adikmu, atau itu keluargamu, sukumu, satu daerah, satu kabilah atau satu suku, satu bangsa denganmu. Selama dia yuhadallah wa rasulah, dia menentang, dia memusuhi, dia perangi Allah dan Rasul-Nya, dia enggak akan cinta kepada mereka. Karena memang itu bukan hal yang ringan, ya balasannya pun bukan main-main, besar. Kataba fi qulubihimul iman. Dicatat iman dalam kalbu mereka. Dikuatkan dengan ruh darinya. Dimasukkan ke dalam surganya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan Allah katakan mereka itu Hizbullah, golongan Allah. Dan golongan Allah itulah yang muflihun, bahagia jaya. Besar sekali kan? Dicatat iman dalam hatimu. Dikuatkan oleh Allah. Dan dimasukkan ke dalam surganya dan dijadikan dari golongan Allah, Hizbullah. Karena memang perkaranya enggak ringan, enggak gampang, dan terbukti. Ketika seperti tadi di persimpangan jalan, ini perintah Allah, dia tahu. Syariat menyuruh begini, Rasul ajarkan begini, dia harus belok kanan. Resikonya dia bertabrakan dengan kaumnya, keluarganya, bapak, ibu, kakak, adiknya. atau dia tinggalkan ini syariat, dia langgar itu agama, lebih mementingkan menjaga hubungan dengan mereka-mereka itu. Kalau dia dahulukan Allah, ya tadi keutamaannya dicatat iman dalam hatinya. Enggak gampang, enggak semua orang. Wattaufik min indillah. Ya enggak peduli. Kalaupun harus berbenturan dengan bapak kandungnya sendiri, ibu kandungnya. Dan begitulah para sahabat. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ibunya mogok makan. Karena dengar Sa'ad masuk Islam. Kata Sa'ad, tetap dia bakti pada ibunya. Ibu, kalau ibu mogok makan begini sampai mati, kelaparan. Seandainya ibu punya nyawa cadangan kedua, hidup lagi, mogok makan lagi, sampai ibu mati, punya nyawa cadangan ketiga, hidup lagi, mogok makan lagi. Supaya aku tinggalkan Muhammad SAW, demi Allah aku enggak akan tinggalkan. Begitu para sahabat. Begitu mereka menghadapi orang tuanya kadang, keluarganya, family, kerabat, suku. Begitulah mukminin ketika kecintaan kepada Allah itu telah memenuhi kalbunya. Enggak akan ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Dia pasti dahulukan, dia prioritaskan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya beliau sebutkan dalam bait ini, yang keempat, manzilatul mahabbah. Kedudukan cinta kepada Allah. Penggerak, dia sebagai penggerak, motor utama. Amal ibadah, ketaatan, semua yang kita jalani. Tadi asbab sudah diketahui dan masih banyak yang lain. Dan tidak kalah pentingnya minta kepada Allah. Bahkan itu segalanya bahkan. Doalah, banyak-banyak doa kepada Allah. Agar dipenuhi hati-hati kita dengan cinta kepada Allah. Cinta yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan mencintai apa yang Allah cintai. Karena hati Allah yang kuasai. Kita pun gak berkuasa terhadap diri hati kita sendiri. Maka panjatkan, angkat tanganmu. Memohon kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam, itu yang kita kaji untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.